بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم. Pada pertemuan yang telah berlalu telah kita selesaikan dalam pembacaan satu hadis yang dinukil oleh Syekh Abil Abbas Yasin Al-Adni hafizallahu taala dalam Sahih Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunia nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yawmi qiyamah. Barang siapa yang dia meringankan, menghilangkan kesulitan dari seorang mukmin dari kesulitan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan ringankan pula kesulitan baginya di hari kiamat nanti. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassara Allahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Demikian pula barang siapa yang dia mempermudah, memberikan kemudahan kepada saudaranya seorang mukmin yang mana dia dalam keadaan sulit, baik itu karena musibah yang menimpa padanya atau karena dia dililit hutang tidak bisa membayarnya, ataupun sebagai orang yang tidak mampu memberikan nafkah kepada keluarganya, maka dia bantu, dia mudahkan saudaranya si muslim yang dengannya Allah SWT akan memudahkan baginya di kehidupan dunia dan akhiratnya. Wa man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah. Demikian pula barang siapa yang dia menutupi aib, celah, kekurangan, baik itu kekurangan fisik atau kekurangan agamanya, dalam artian dia kurang dalam beramal, maka Allah SWT akan tutupi dia di kehidupan dunia dan akhiratnya. Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melontarkan suatu kalimat yang disebut oleh para ulama sebagai jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim, yang artinya suatu ucapan yang mencakup seluruh permasalahan yang ada. Apa itu? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong hamba yang lainnya. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong hambanya masing-masing di antara kita selama kita sendiri menolong saudara-saudara kita yang lainnya. Dalam bab apa saja? Baik itu dalam bab dunia ataupun dalam bab ilmu. Tanya, maka bangganya, keutamaannya, Allah senantiasa akan menolong dia. Ya, sehingga yang khawatir dalam kita membantu, menermahkan ataupun memudahkan saudara-saudara kita, Allah SWT tentunya akan peduli terhadap diri-diri kita. La yadhillu Rabbi wa la yansa. Allah SWT tidak akan keliru dan Allah SWT tidak akan lupa terhadap siapa saja yang berbuat kebajikan. Kemudian kata Rasul, syahid dalam pembahasan kita, wa man saraka tariqan kamsu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang dia menempuh satu jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah SWT akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Karena ilmu merupakan kunci untuk seseorang mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa taala. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-malaa'ikah wa dzakarahum Allahu fi man 'indah. Sehingga tidaklah berkumpulnya suatu kaum, berkumpulnya suatu kelompok manusia, baik itu laki-laki ataupun perempuan, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah SWT yang mereka membaca kitab Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka mempelajarinya, maka melainkan akan turun kepada mereka ketenangan dan mereka diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala serta dihindari oleh para malaikat, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut mereka di sisi makhluknya, yaitu di sisi para malaikat. Kemudian kata Rasulullah, man batta bihi amaluhu lam yushri' bihi nasabuhu. Barang siapa yang dia terlambat dalam beramal, maka tidak akan bisa mempercepat nasabnya. Tanya. Yang artinya, ketika seseorang tidak berada di atas jalan nenek moyangnya, jalan pendahulunya, jalan orang tuanya yang mereka-mereka beriman, kemudian ternyata keturunannya berada di atas kekafiran atau di luar sunnah Rasulullah SAW, maka nasabnya, nenek moyang dia yang mulia, yang beriman, yang konsekuen istiqamah di atas sunnah, tidak akan bisa menyelamatkannya. Masing-masing kata Allah Subhanahu wa taala, kullu mri'in bima kasaba rahin. Ya, masing-masing kita, masing-masing manusia akan mempertanggungjawabkan dosanya masing-masing. La taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosanya orang lain. Seseorang tidak akan menanggung dosanya orang lain. Tanya. Berbeda dengan keimanan. Jikalau nenek moyangnya beriman, kemudian diikuti oleh keturunannya yang beriman, maka Allah SWT akan gabungkan mereka di jannah Allah SWT. Ya, sehingga perlu dibedakan di sini. Kalau sama-sama beriman antara dia dengan nenek moyangnya, maka Allah SWT akan gabungkan dia di dalam jannah. Tetapi jikalau ternyata nenek moyangnya beriman sementara keturunannya tidak beriman, bahkan menyelisihi perintah Allah SWT dan Rasulnya, maka disitulah letak masing-masing yang bertanggungjawabkan usahanya di hadapan Allah SWT. Allah SWT nyatakan dalam salah satu ayatnya di surah Tur, "Alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alasnahum min 'amalihim min syai'. Kullu mri'in bima kasaba rahin." Orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh keturunannya yang beriman pula, apa balasan bagi mereka yang sama-sama beriman dari awal sampai akhirnya? Ya. Dari mulai apa yang tertinggi? Ya. Apa yang tertinggi? Nenek moyang kita tertinggi apa namanya? Kalau di saya ada jangkauan yang mulai. Ada sampai ke yang tingginya, pokoknya di atas mbah-mbah sana. Maka jika mereka-mereka beriman sampai pada saat sekarang ini keturunannya beriman, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka akan kagungkan kata Allah SWT dengan keturunannya yang beriman pula. Wa ma alasnahum min amalihim min syai', tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Maka kata para ulama berbeda. Jikalau keturunannya tidak beriman, maka berlaku ayat wala taziratu waziratu wizra ukhra. Tidak akan seseorang menanggung dosa orang lain. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Bukankah seseorang itu dia akan menanggung apa yang dia usahakan? Berlaku pula ayat ini. Qala Abdul Faraj Abdul Rahman Ibnu Shihab, Ibnu Shihabuddin Asy-Syahir Ibnu Rajab di Jami' al-Ulum wal Hikam. Hadis ini dikomentari, dijelaskan, ditafsirkan oleh Abdul Faraj Abdul Rahman Ibnu Shihabuddin, yang beliau masyhur ya, panggilannya dengan Ibnu Rajab, ya, yang kita sering dengar. Ibnu Rajab salah satu ulama dari kalangan Hambaliyah, mazhab Hambali. Beliau memiliki satu kitab yaitu Jami'ul Ulum wal Hikam. Jami'ul Ulum wal Hikam ini termasuk salah satu Syarah Arba'in An-Nawawi. Ya, Syarah Arba'in An-Nawawi. Dan hadis yang kita baca tadi termasuk salah satu hadis yang dicantumkan oleh Imam Nawawi dalam Arba'in. Hadis yang 40. Yaitu dicantumkan pada hadis yang ke-36. Tanya. kurang lebih seperti itu. Maka dalam penafsirannya kata Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, wasuluku tariqi liltimasil ilmi yadkhulu fihi suku at-tariqil haqiqi, menempuh jalan untuk mencari ilmu, menempuh jalan untuk mencari ilmu, dia baik itu menempuh jalan dengan berjalan kaki, ya, ataupun dengan kendaraan, ya, seperti dahulu para ulama mereka berjalan kaki atau dengan menaiki unta atau kelmei ataupun kuda yang dijadikan oleh mereka sebagai tunggangan-tunggangan sehingga dengannya mereka akan sampai kepada majlis ilmu. Demikian pula di zaman kita sekarang ini, ya, baik itu dengan kakinya seseorang berjalan dari rumahnya ke sini dengan berjalan kaki ataupun dengan sepeda ontelnya, ya, ataupun sepeda motornya ataupun dengan mobilnya atau apa saja wasail yang akan menyampaikan dia untuk menuntut ilmu, maka masuk dalam kategori seseorang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu. Kata beliau, sulukut tariqil haqiqi, yaitu menempuh suatu jalan untuk mendapatkan ilmu dengan perjalanan hakiki, artinya dia berjalan keluar dari rumahnya, ya, tadi baik dengan berjalan kaki ataupun berkendaraan. Maka ini disebut man salaka tariqan, barang siapa yang dia menempuh suatu jalan secara hakiki, kenyataan dia tempuh suatu jalan cari, ya, dengan kakinya ataupun dengan kendaraannya. Wahwa tariq hakiki, jalan yang hakiki yang ditempuh oleh seseorang untuk mencari ilmu. Kata beliau, al-mashyu bil aqdam ila majalisil ulama, yaitu dengan dia berjalan dengan kakinya menuju majlis-majlis para ulama. Ya. Itu namanya apa? Man salaka tariqan, barang siapa yang dia menempuh suatu jalan dengan kakinya ataupun dengan kendaraannya. Kemudian yang kedua kata beliau, wa yadkhulu fihi, termasuk pula dalam kategori seseorang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, suluku tariqil ma'nawiyyati al-diyati ila husulil ilmi, dia menempuh suatu jalan yang maknawi. Yang mana begini tentunya jalan yang tidak bisa terlihat, ya. Yang mana dengan jalan maknawi, jalan yang tidak terlihat, hal itu muhaddiyati, akan menghantarkan dia untuk mendapatkan ilmu, ya. Sehingga sulukut tariq lil ilmi ringkasannya ada dua, yaitu sulukut tariqil haqiqi wa sulukut tariqil ma'nawi, menempuh suatu jalan dengan hakikatnya dia keluar dari rumahnya. Yang kedua secara maknawi, artinya apa? Wasilah apa saja, perantara apa saja yang dengannya dia akan mendapatkan ilmu, maka itu pun masuk dalam kategori man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, ya. Sehingga di sini jangan sempit cara pandangnya. Dalam hadis dikatakan, barang siapa yang menempuh suatu jalan, berarti harus ada jalan yang ditempuh. Kalau tidak ada jalan yang ditempuh, duduk di rumah, berarti tidak masuk dalam hadis man salaka bihi tariqan, ya. Maka ini pendapatnya siapa? Al-Zahiri yang menilai nas Al-Quran ataupun hadis secara zahir. Ya. Apa zahirnya? Menempuh suatu jalan sedangkan anda duduk di rumah, ya, cuman baca kitab, ya, ataupun cuman dengar radio Al-Muwahidin ataupun radio yang lainnya, tanya, atau cuman baca majalah, maka ini tidak termasuk masyarakat di tariqan kata zahirnya. Maka pendapat seperti ini apa? Keliru, ya. Yang termasuk menempuh suatu jalan baik itu hakiki ataupun maknawi, seluruh apa saja yang dengannya seseorang akan mendapatkan ilmu, maka masuk dalam kategori man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Bisa dipahami? Meskipun dia duduk di rumahnya atau duduk di ma'had, pondok-pondok yang ada, dia tidak berjalan ke sana kemari, maka tetap termasuk dalam kategori hadis ini, man saraka bihi tariqan, man saraka tariqan yaltamisu bihi ilma. Jadi jangan sampai yang akan mendapatkan jannah itu harus orang yang berjalan keliling cari ilmu saja, tidak. Terlebih tentunya para ummahat, para akhwat yang mereka tidak memiliki para awliya, para wali yang akan menyampaikan mereka ke majlis-majlis ilmu, ya, tidak ada yang mengantarkannya, maka yang aula, yang selamat untuk mereka diam di rumah, ya, mendengarkan di rumah, atau membaca buku di rumah, ataupun mendengarkan rekaman di rumah. Jikalau mereka tidak ada orang tua atau suami yang mengajarkan atau saudara yang bisa mengantarkan ke majlis ilmu, maka dia pun tetap mendapatkan pahala man saraka tariqan yaltamisu fihi ilma. Dia pun sedang menempuh suatu jalan yang dengannya dia akan mudahkan untuk mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tetapi yang tidak memiliki uzur, ya, atau bagi perempuan yang memiliki mahram untuk bisa hadir di majlis ilmu, itu aula, afdal untuk hadir di majlis ilmu. Bisa dipahami ya, Pak? Bisa dipahami? Kategori man saraka tariqan. Jadi ada dua jalannya, ya. Yang penting seseorang mendapatkan ilmu. Dari itu semua ketika adanya uzur. Ketika adanya uzur. Kalau tidak ada uzur, apa? Mani atau penghalang untuk kita tidak bisa hadir di majelis ilmu dengan keutamaan yang sungguh sangat luar biasa. Tentunya selama tidak ada penghalang, kita usahakan untuk bisa hadir di majelis ilmu. Contoh jalan secara maknawi, kata beliau, mithlu hifdhihi, seperti seseorang menghafal ilmu, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, ya, ataupun menghafal matan-matan yang ditulis oleh para ulama untuk memudahkan dia dan memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Wa dirasatihi, dan mempelajarinya. Wa mudhakaratihi, serta mengulang-ulangnya, ya, memurajaahnya. Wa mutala'atihi, sama dengan dia meneliti kembali. Wa kitabatihi, kemudian menulis, ya, ditelaah, sempurnakan dan ditulis faedah-faedah yang ada, ya, dia di rumah, ya, duduk sambil melepas kecapeannya menulis faedah yang dia dengar, ya. Dan itu kebiasaan para salaf ketika mereka hadir di majlis ilmu, mereka tulis secara coret-coret, ya, karena mereka harus menulis secara cepat, ya. Kalau tidak cepat ditulis, maka akan ketinggalan faedah. Maka cara menyempurnakannya dengan mereka menyempurnakan di rumah, ditulis kembali, ya, sehingga rapi tulisannya, catatannya rapi seperti itu, ya, seperti fotokopian. Subhanallah. Dan ini kita dapat di dalam majlis-majlis ilmu seperti itu, ya, sampai ada seorang santri yang tulisannya itu seperti kitab, ya, saking rapihnya. Karena apa? Mentashih, dia memperbaikinya di waktu-waktu lain. Wattafahumi lahu, dan juga memahami pelajaran, memahami ilmu yang dia dapatkan di majlis puyul, ya, enggak paham-paham. Maka apa? Dia duduk di rumah, dibuka kembali, ya, dibaca kembali, diulang dan diulang, serta dipahami apa yang dia terima. Maka itu akan bantu, ya. Kita tidak bisa paham di majlis ilmu, maka dibuka kembali di rumah, dibaca berulang kali, sampai puluhan kali atau ratusan kali, tidak ada faktor yang menghalanginya. Justru dengan diulang-ulang, maka seseorang akan diberikan pemahaman. Tanya. Dan di sini tentunya berbeda pemahaman satu dengan yang lain. Sehingga seseorang yang merasa mudah paham di majelis ilmu, jangan sampai dia merendahkan yang lain. Ya, memencingkan mata. Ya, ketika ada temannya yang tidak paham, kok kamu enggak paham-paham? Atau kok kamu enggak mau dengar? Tuh ya, menganggap orang lain sama, tidak. Ya, pemahaman seseorang itu terkadang berbeda dengan pemahaman yang lainnya. Maka yang merasa tidak paham, ya, dan yang merasa paham, tetap dia merojaah, mengulang kembali di rumahnya. Wa nahwi dzalik min at-turuqil ma'nawiyyati allati yutawassalu biha ila al-'ilmi, dan yang lainnya yang termasuk jalan secara maknawi yang dengannya akan menyampaikan seseorang terhadap ilmu, wasilah apa saja yang akan menyampaikan kepada ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat, maka itu pun termasuk man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Qala hamidallahu ta'ala. Kemudian yang berikutnya, Syekh Yasin radhiyallahu ta'ala menukil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Hurairah wa Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhuma, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan juga Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhuma, annahu ma syahida 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya keduanya Abu Hurairah dan Abi Sa'id Al-Khudri berada bersaksi terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beliau mengatakan, la ya'udzu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jalla illa hafathumul malaikatu wa ghashiyatuhumur rahmatu wa nazalat 'alaihimus sakinatu wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di sisi keduanya, yaitu di sisi Abu Hurairah dan di sisi Al-Khudri, tidaklah satu kaum mereka duduk kemudian mereka mengingat Allah SWT melainkan para malaikat akan mengitari mereka, mengelilingi mereka, dan rahmat Allah SWT meliputi mereka serta ketenangan, kedamaian, ketenteraman turun terhadap mereka. Ya, sifat al-khusyuk wal-khasyah wal-inabah wal-rujuk ila Allah akan turun kepada mereka. Ini makna sakinah. Ya, dia semakin rindu, semakin senang, semakin cinta untuk kembali kepada Allah SWT ketika duduk di majlis ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah SWT menyebut-nyebut orang-orang yang duduk di majlis ilmu di sisinya. Warawahu Abu Dawud wa ghairuhu an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, demikian pula hadis yang berikutnya yang dinukil oleh Syekh Abdullah ta'ala yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, مجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. سمع سمعنا dengan apa yang dikatakan oleh Imam Muslim. Tidaklah berkumpul satu kaum di satu rumah di rumah Allah Taala, mereka membaca Al-Quran, membacanya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan dan diliputi oleh rahmat, serta para malaikat membentangkan sayap-sayapnya untuk mereka, dan Allah SWT menyebut-nyebut di sisinya. Ini pun keutamaan untuk mempelajari Al-Quran, yang mengingat Allah SWT, mendalami syariat ini, sehingga dengannya keutamaan-keutamaan akan didapati oleh seseorang. Qala Muhammad ibn Ismail الأمير الكحلاني الصنعاني في سبل السلام dikatakan oleh Muhammad bin Ismail yang masyhur, terdengar oleh kita itu Al-Imam As-Sana'ani Al-Imam As-Sanani Murid Muhammad Ibn Ismail dalam kitabnya Subul Salam. Subul Salam sebagai salah satu kitab syarah Bulughul Maram. Subul Salam termasuk salah satu kitab syarah yang menerangkan hadis-hadis yang ada dalam Bulughul Maram. Kata beliau, dalal hadithu ala fadilati majalis zikri. Hadis ini menunjukkan keutamaan majlis zikir. Keutamaan majlis zikir. Majlis zikir apa saja yang seorang mengingat Allah SWT. Dan majlis zikir di sini kata Syekh Al-Utsaimin insyaallah akan datang penjelasannya, tidak mesti untuk seseorang zikrun jama'i, berzikir secara berjamaah. Tidak. Tetapi dengan bersendirian yang hanya mungkin akan terdengar suatu suara, masih membaca, masing-masing menyebut Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam hadis ini wadzakirina, keutamaan bagi orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa fadilatul istima'i 'ala dzikri, dan keutamaan untuk berkumpul dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala bersama-sama. Itu seseorang akan menambah semangat seperti sekarang ini. Bersama-sama untuk mendengarkan Al-Qur'an ataupun al-hadis. Berbeda dengan seseorang sendirian terkadang bukan dia dengar tapi apa melamun. Banyak yang dia lihat tembok, tetapi di balik tembok ada pemandangan yang berbeda. Yang dia lihat atap rumah, plafon, tetapi ternyata di atas plafon ada yang lain. Tetapi dengan berjamaah yang akan menambah kepada seorang semangatan. Wa akhraj al-Bukhari, dan juga Imam Bukhari mengeluarkan dalam sahihnya satu hadis kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatun yatuhuna fit turuq. Sesungguhnya Allah SWT memiliki para malaikat yang mereka senantiasa bertebaran di jalan-jalan yang ada di muka bumi ini. Apa fungsinya para malaikat yang bertebaran di muka bumi ini? Yaltamisuna ahlan dzikri. Mereka mencari orang-orang yang gemar untuk mengingat Allah SWT. Mencari ahlul zikri, orang yang senantiasa mengingat Allah SWT. Fa idza wajadu quman yadhkuruna Allah Ta'ala, dan jikalau mereka para malaikat tersebut mendapati satu kaum, sekelompok manusia yang mengingat Allah SWT, tanadau, mereka saling memanggil dengan yang lainnya. Karena mereka berlomba siapa yang paling pertama mendapatkan majlis ilmu, maka mereka lah yang menyeru teman-temannya dari kalangan malaikat untuk menuju majlis tersebut. Sehingga subhanallah, semoga Allah SWT menggabungkan atau memasukkan kita dalam keutamaan ini, dalam kondisi para malaikat berjalan di Umum Harja, kemudian dapati majlis ilmu, kemudian mereka memanggil para malaikat yang lain. Semoga kita pun termasuk dari majlis seperti itu. Tanya. Kemudian dikatakan halumu ila hajatikum, kemarilah untuk kalian menuju terhadap apa yang kalian inginkan. Qala fayahfunahum biajnihatihim ila samai dunia. Al-Hadid. Kemudian mereka membentangkan sayap-sayap mereka sampai ke langit dunia, bertumpuk satu dengan lainnya, membentangkan sayapnya sampai ke langit dunia. Ini semakna dengan hadis yang telah kita baca. Hanya saja sini Syekh membawakan syawahid, membawakan dalil-dalil yang lain yang hampir bersamaan dengan hadis tersebut, ataupun mutaba'ah satu sahabat tetapi beda riwayat, ataupun satu lafaz tetapi beda sahabat. Qala wa hadha min fadail majalis adz-dzikri tahdhuruha al-malaikatu ba'da iltimasihim laha. Hadis ini menunjukkan keutamaan majlis zikir yang dihadiri oleh para malaikat setelah mereka mencarinya. Setelah dicari oleh para malaikat. Wal muradu bizikri, dan yang dimaksudkan dengan zikir di sini, majlis zikir atau orang-orang yang gemar berzikir, huwa at-tasbihu wa tahmidu wa tilawatul qur'ani wa nahwa dzalik. Yaitu zikir dalam artian mencakup tasbih. Yang kita ketahui, bacaan subhanallah ini termasuk zikir, ataupun tahmid, membaca hamdalah memuji Allah SWT, ataupun tilawatul Quran, membaca Al-Quran, itu pun termasuk zikir. Wa nahwa dzalik, dan yang lainnya yang dikategorikan sebagai zikir. Wa dzikru haqiqatu wa dzikru haqiqatan, adapun zikir secara hakikat, fi dzikril lisan, yaitu zikir yang dilakukan oleh lisan kita. Zikir secara hakikat itu zikir yang dilakukan oleh lisan. Wa yujaru alaihi nafik, sehingga akan diberikan pahala bagi orang-orang yang mengucapkannya. Karena seutama-utama zikir itu apa? Dengan diucapkan, sehingga orang yang mengucapkannya akan mendapatkan pahala. Wala yushtaratu istihdaru ma'nahu, dan tidak disyaratkan untuk kita menghadirkan maknanya, tidak disyaratkan sambil kita mengetahui maknanya. Subhanallah, Allah Maha Suci. Jadi semata-mata dia mengucapkan, itu pun akan diberikan pahala bagi orang yang mengucapkannya. Sudah kita ketahui, sudah kita lewati tiga pembagian zikir dari Fudail ibn Iyad. Fudail ibn Iyad, dan yang paling tingginya yaitu zikir dengan al-qalbu wal lisan, dengan hati dan juga lisan. Tetapi bukan berarti orang yang berzikir dengan semata-mata lisannya tanpa dia masuk ke dalam hatinya tidak akan pahala. Tetap orang yang seperti ini pun mendapatkan pahala meskipun tidak berzikir dengan hatinya. Wa innama yushtaratu alla yaqsuda ghairahu, hanya saja disyaratkan dalam berzikir tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Disyaratkan dalam berzikir tidak boleh zikirnya ini ditujukan untuk selain Allah, baik itu membaca Al-Qur'annya untuk yang lain, atau membaca tasbih, takbir, tahmid untuk yang lain. Tidak boleh. Fa in dhafa ila dzikri bil lisani adz-dzikru bil qalbi fa huwa akmal. Maka jika tergabungkan zikir dengan lisan dengan zikir yang dilakukan oleh hati, fa huwa akmal, maka itulah yang sempurna. Ini ucapan Fudail ibn Iyad yang dilakukan atau yang dinukil oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Sudah kita lewat pembahasannya. Jika kalau seseorang berzikir dengan lisannya kemudian disertai dengan zikir hatinya, hatinya pun ingat terkait dengan Allah SWT, maka itu adalah akmal, perkara yang paling sempurna, paling utama. Kemudian wa'amin dhafa ilaihima istihdarun ma'na dzikri, jika lo ditambah lagi dia sudah berzikir dengan lisannya, hatinya pun demikian terkait kepada Allah SWT, kemudian diikuti dengan dia memahami makna dari zikir yang dia ucapkan, baik itu tasbih, tahmidnya, demikian pula Al-Quran yang dia baca, dia ketahui secara maknanya. Wa mashtamal alaihi min ta'zimillahi ta'ala, dan yang mencakup perkara-perkara yang dengan perkara tersebut bentuk pengagungan terhadap Allah SWT, wa nafyi naqaisi anhu, dan mencakup perkara-perkara yang hal itu akan menimbulkan naqais, perkara-perkara yang akan meremehkan Allah SWT. Dia ketahui, dia tahu mana perkara yang hal itu sebagai pengagungan bagi Allah, dan mana perkara-perkara yang hal itu meremehkan Allah Subhanahu wa taala, mencela Allah Subhanahu wa taala, maka dengannya izdada kamalan, akan bertambah semakin sempurna, semakin sempurna. Ya, keutamaan itu. Sehingga minimalnya apa? Dzikru bil lisan, dzikir dengan lisan. Ya. Kemudian naik dzikir dengan lisan dan hati. Naik lagi zikir dengan lisan, hati, dan mengetahui maknanya. Fa in waqa'a dzalika fi 'amalin shalihin mimma furida, maka jikalau hal itu terjadi pada amalan saleh yang diwajibkan, min salatin atau jihadin atau ghairihima, fakadzalik. Ya, jikalau terjadi, artinya ada kesinambungan antara lisan, hati, dan mengetahui maknanya pada amal soleh yang lainnya, seperti sholat, ya, dalam sholat tidak semata-mata lisannya, tetapi apa, hatinya pun demikian pula maknanya, dia tahu, ya, mengagungkan Allah SWT, ataupun dalam berjihad bukan hanya anggota badannya tetapi hatinya, dan dia mengetahui makna jihad, ya, bukan makna jihad sekarang, jihad yang ada, yang dideklarasikan, yaitu jihad Irak dan Syria, ya, ini bukan jihad yang syar'i, jihad yang mungkar karena bukan di bawah panji pemerintah, ya, termasuk salah satu syarat dalam berjihad yaitu harus di bawah panji pemerintah, panji penguasanya, tidak di bawah bendera masing-masing. Baik. Terlebih sekarang benderanya apa? Gelap, hitam. Baik. Ya, bukan bendera penguasa, tapi bendera pemerintah kalangan khawarij. Baik. Fa in shaha at-tawajjuhu wa akhlasa lillahi fa huwa ablaghu fil kamal. Maka jikalau benar dia semata-mata menghadapkan dirinya kepada Allah dan mengikhlaskan amalannya hanya untuk Allah, maka itu merupakan ablaghu fil kamal, kesempurnaan yang paling tinggi, ya, kesempurnaan yang tiada tanah dalam ibadahnya. Wa qala al-Fakhr Razi, demikian pula dikatakan oleh al-Fakhr Razi rahimahullah ta'ala, al-muradu bi dhikril lisan, yang dimaksud dengan berzikir secara lisan, ya, yang dilakukan oleh lidah kita masing-masing, yaitu al-alfadu dalatu ala tasbih wa tahmid wa tamjid wa dhikri bil qalbi at-tafkiru fi adillati dhati wa sifat. Tasbih dengan lisan yang dimaukan dengannya adalah lafad-lafad yang menunjukkan kepada tasbih, ya, subhanallah, ataupun tahmid, ya, dan tamjid, memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk zikir dengan lisan. Ya. Sini ada beberapa perbedaan, ya, penafsiran. Kalau dikatakan oleh Imam As-Sanani rahimahullah taala bahwasanya zikir dengan lisan itu mencakup, ya, bacaan Al-Qur'an atau yang lainnya selama hal itu mengandung pengagungan, pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Imam Fakhr Razi mengatakan zikir dengan lisan mencakup tasbih, tahmid, ataupun tamjid, pengagungan Allah SWT. Wa dzikru bil qalbi, adapun zikir dengan hati, kata beliau, at-tafakkuru fi adillatil dzati wa sifat. Seseorang tafakkur, ya, memikirkan, melihat, mendalami dalil-dalil yang berkenaan tentang zatillah, zat Allah SWT, dan juga sifat Allah SWT. Ya, bukan berarti dia memikirkan, menelaah seperti apa zatnya, tidak. Tapi dengan dia mengimani dalil-dalil yang berkenaan dengan zat Allah SWT dan sifat-sifat Allah SWT. Bahwasanya Allah SWT tersifat dengan demikian dan demikian, memiliki nama-nama yang sempurna. Tanya. Maka ini zikir dengan qalb, dengan hati. Seseorang merenungi, ya, Allah Subhanahu wa taala sehingga dengannya akan menambah keimanan, bukan seseorang merenungi tentang Allah Subhanahu wa taala kemudian menambah keraguan atau dia berbalik dari Allah Subhanahu wa taala, semakin bingung seperti apa Allah wujudnya, keberadaannya. Maka itu bukan zikir dengan hati. Wa fi adilati taklifi min al-amri wal nahi, dan dengan seseorang tafakkur, dia memperhatikan dalil-dalil at-taklif, dalil-dalil yang berkenaan tentang kewajiban hamba, apa yang diwajibkan oleh Allah SWT kepadanya, baik itu berupa perintah ataupun larangan. Hatta yattali' ala ahkamihi wa fi asrari makhluqatillah, sehingga dia akan mampu melihat, mampu mendalami tentang hukum-hukumnya dan juga tentang rahasia-rahasia makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui bagaimana yang tafsir daripada Al-Qur'an ataupun As-Sunnah. Maka ini termasuk berzikir dengan hati. Menurut Imam Al-Fakhru Ar-Razi. Wa dzikru bil jawarih, adapun zikir dengan anggota badan, kata beliau, huwa at-tasira mustagriqatan bitta'ah, dengan dia menyibukkan dirinya dengan berbagai macam ketaatan kepada Allah. Itu termasuk zikir dengan anggota badan. Dia sibukkan dirinya untuk melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Tangannya sibuk dengan berzikir atau salat. Mulutnya dia sibukkan dengan mengajak manusia kepada yang ma'ruf dan melarang manusia kepada yang mungkar, tidak umpamanya berbicara atau mengoceh sembarangan atau teriak-teriak tertawa sembarangan. Tapi boleh tertawa, boleh teriak yang sesuai dengan batasan syariat. Tetapi kalau dalam tertawa perkara yang hal itu tidak ada manfaatnya, sampai-sampai para ulama menulis kitab tertawanya Nabi. Seperti apa tertawanya Nabi? Dan ada tempat-tempat kapan Nabi SAW tertawa. Subhanallah. Seperti bagaimana tempat-tempat Nabi SAW menangis. Sama dalam tertawa pun para ulama mengumpulkan tempat-tempat Nabi SAW tertawa. Baik. Ataupun kakinya, dia sibukkan dengan menuntut ilmu, berjalan mengelilingi, mengitari majelis ilmu kemana, ke Jakarta ataupun kemana saja dia keliling yang di sana ada majelis ilmu, tidak sibuk kesana kemari yang tidak bermanfaat. Wa min tammata sallallahu as-salata dzikran, oleh karena itu dengan definisi-definisi seperti ini Allah SWT namakan salat sebagai zikir. Kenapa? Karena salat adalah amalul badan dan sekaligus sebagai amalul qalbi. Amalul jawarih wa amalul qalbi, amalan anggota badan dan sekaligus amalan hati. Sehingga salat dinamakan zikir. Dalam firman-Nya, fas'au ila dzikrillah ya ayyuhalladzina amanu. Idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Orang-orang yang beriman, jika disuruh untuk menunaikan salat Jumat, maka segeralah untuk zikrullah. Maksudnya apa? Jika ada seruan untuk melakukan salat Jumat, maksudnya bukan berarti ketika terdengar azan Jumat baru datang. Tidak. Jangan dipahami secara zahir terus. Ketika diseru untuk salat Jumat, oh berarti nanti berangkat Jumatnya kalau sudah azan. Atau nanti masuk masjidnya kalau sudah azan. Sehingga karyawan apa? Makan terus. Selama imam belum datang atau selama muadzin belum khutbah, santai di mat'am. Kebanyakan para karyawan seperti itu. Nunggu apa? Nunggu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ah, nunggu azan, nunggu diseru untuk salat Jumat. Baik. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan keutamaan untuk mendatangi Jumat man raha fi sa'atil ula falahu bajanatun, barang siapa yang dia berangkat pada waktu yang pertama maka dia akan mendapatkan unta. Yang terakhir waktu yang kelima dia akan mendapatkan apa? Telur saja. Kemudian barang siapa yang dia masuk masjid dalam keadaan imam sudah naik ke mimbar, tidak ada pahala yang disebutkan oleh Rasulullah, kecuali dia akan mendapatkan pahala sholatnya saja, tetapi pahala untuk menghadiri sholat Jumat tidak ada, bahkan ditutup catatan untuk para malaikat. Ya, pahala kehadirannya, tetapi dia akan mendapatkan pahala sholatnya saja. Tuh, ya. Sehingga berlomba untuk mendapatkan pahala tersebut. Ya. Lain halnya dengan imam dan khatib. Kalau khatib memang dia datang itu ketika azan hendak dikumandangkan. Adapun selain khatib, selain imam, maka hendaklah dia berlomba untuk mendapatkan keutamaan di Jumat. Baik. Dan juga jangan sampai dipahami secara zahir, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati yaumil jum'ah fas'alu ila dzikrillah. Kalau disuruh untuk melakukan salat Jumat maka bersegeralah berzikir. Ya. Ini tahu hari Jumat, oh, kita cukup berzikir di rumah. Ya. Zahiri lagi. Tapi maksud zikir di sini apa? As-salah. Ya. Segera mendatangi salat Jumat. Bukan segera berzikir, ya. Enggak jemprak pun. Ya. Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah. Tapi apa? Segera datang ke masjid berlomba. Itu maksud fas'au ila dzikrillah. Wa qala asy-syekhu Muhammad ibn Salih ibn Muhammad al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, dikatakan oleh Syekh Muhammad ibn Salih ibn Muhammad al-Uthaymin rahimahullah ta'ala di syarh Riyadhus Salihin, dalam syarah Riyadhus Salihin, ya, Syekh Uthaymin memiliki salah satu kitab syarah Riyadhus Salihin, meskipun dikatakan oleh para murid beliau syarah Riyadhus Salihin ini bukan tulisan beliau, tetapi hasil muhadharah beliau yang dibukukan oleh para murid ini. Ya, dibukukan muhadharah beliau, dibukukan sehingga tercetak menjadi syarah Riyadhus Salihin. Dalam syarah ini Asy-Syaikh rahimahullah taala mengatakan, mengomentari hadis yang berkaitan tentang keutamaan istima, ya, hadis tadi yang telah kita baca, hadis Abu Hurairah. Kata beliau, yadullu ala fadl istima' ala zikrillah ya azza wajal. Hadis di atas menunjukkan tentang keutamaan berkumpul dalam rangka mengingat Allah SWT. Ya, zikir pun berkumpul, demikian pula salat pun berjamaah bersama-sama. Wala yalzamu min hadza ayadkurullaha bisautin wahidin. Dan tidak mesti berkumpulnya kita dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala harus dengan satu suara. Ya, harus dengan satu tarikan sama-sama. Tidak, tidak mesti. Ya. Bal aw balil hadidu mutlaq. Justru hadis ini bersifat mutlak, artinya bersifat umum. Berkumpul untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala silakan. Sendiri-sendiri, ya, ataupun berjamaah jika itu salat. Nah, ya, kalau salat ya tentunya dengan berjamaah. Lakin lam yu'had 'an salafi annahum yadhkuruna dzikran jama'iyan. Akan tetapi meskipun hadis tersebut mutlak, ya, mendorong dan menghasung bagi kita untuk zikir secara berjamaah, tetapi tidak diketahui dari kalangan salaf, ya, dari kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahwasanya mereka melakukan zikir secara berjamaah. Tidak ada, ya, dari salafnya zikir secara berjamaah. Adapun jika toh ada zikir secara berjamaah, seolah-olah berjamaah sama-sama, kok kita dengar subhanallah, subhanallah, subhanallah bareng umumnya, ya, itu kata Syekh karena li muwafaqatihi, karena kesesuaian saja. Wong sama-sama dari awal membaca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sehingga dari sama-samanya itu seolah-olah orang yang berjamaah kok kayak sama, kayak berjamaah. Padahal tidak, tidak dikomando. Ya. Tetapi mungkin yang tanya yang sudah pernah ke Saudi, haji ini atau yang lain ini, biasanya enggak ada zikir seperti kita. Mereka rame zikir itu. Ya, diucapkan. Ya, terisankan dengan rame. Sehingga dengan terucapannya itu akan membentuk satu suara. Dan satu suara itu bukan berarti dikomando. Tetapi karena terucap dari lisan masing-masing. Tanya. Kama yaf'aluhu ba'du ahli turuqi minas sufiyati wa ghairiha. Ya. Para salaf tidak ada zikir jamaah. Tetapi sebagaimana yang dilakukan oleh ahlu turuq dari kalangan sufiyah, ahli tarekat, ya, yang melakukan zikir jamaah hanya mereka-mereka dari kalangan ahlu turuq, yaitu ahli tarekat dari kalangan sufiyah dan yang lainnya yang termasuk ahli tarekat, ya, yang terkenalnya tentunya orang-orang sufi. Sehingga apa? Majelis zikir. Majelis zikir. Iya, zikir tadi apa? Dikomando. Dan juga ada zikir-zikir yang sebagiannya ya, tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW seperti itu. Ya, maka hal itu ramai-ramai berzikir kepada Allah SWT dengan dikomando oleh satu orang, tidak ada salafnya, tidak ada pendahulunya. Ya, hanya dilakukan oleh orang-orang sufi. Wa bihi, dan dalam hadis tersebut, anna haula'il mujtami'in tanazzala 'alaihim as-sakinatu atau tanzilu 'alaihim as-sakinatu, bahwasanya mereka-mereka yang berkumpul dalam mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala akan turun bagi mereka ketenangan. Apa itu ketenangan di sini? Was-sakinatu, ketenangan di sini kata beliau ya tuma'ninatul qalbi. Ketenangan yang dimaksudkan dalam hadis yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu ketenangan hati, ketentraman, kedamaian. Tanya, hatinya tenang, sejuk. Wa khusyu'uh, dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inabatuhu ila Allah azza wa jalla, dan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena dia mendengar ilmu, mendengar arahan, maka dia kembali hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tadinya lalai. Tanya. Wa taghshahumur rahmah, dan juga mereka diliputi oleh rahmat. Ay tuhitu bihim min kulli janibin, rahmat Allah SWT mengitari mereka dari segala sisi. Fayakununa aqraba ila rahmatillahi azza wa jal, sehingga mereka sebagai orang-orang yang lebih dekat kepada rahmat Allah SWT. Wa haffathumul malaikatu, dan para malaikat mengitari mereka. Ay kanu hawlahum, bahwasanya para malaikat berada di sekitar mereka. Ya hufuna bihim, mengintai mereka, membentangkan sayap-sayapnya bagi mereka. Ikraman lahum, sebagai bentuk pemuliaan para malaikat terhadap para penuntut ilmu, para orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Waridhan bima fa'alu, dan sebagai keridhaan, ya, kesepakatan para malaikat terhadap apa yang mereka lakukan di majlis zikir, di majlis ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah SWT menyebut-nyebut mereka di sisi orang-orang yang berada di sisinya, itu di sisi para malaikatnya. Ay fil mala'il a'la, itu di malaikat-malaikat, di tengah-tengah malaikat Allah SWT akan menyebut fulan ibn fulan, mereka-mereka yang mengingat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga ini bermanfaat. Waqafanallahu iyyakum lima yuhibbu Allah wa yardha, walhamdulillahi rabbil alamin.